Para hadirin, diharapkan tenang, insyaallah lomba pantun santri akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إخواني في الدين عزاني وعزاكم الله جميعا. Malam hari ini adalah malam penutupan dari rangkaian lomba-lomba dalam rangka menghidupkan barakallahu fikum liburan Hari Raya Idul Adha. Jadi malam ini adalah penutupan. Besok kita sudah mulai aktif lagi kegiatan belajar dan mengajarnya. Nah, malam ini adalah malam semifinal dan final lomba pantun santri yang bertema santri berbudaya, berakhlak mulia. Pergi ke ampel, beli minyak zaitun. Belinya di toko Ami Zainal. Malam ini ada lomba pantun. Ayo simak sampai ke babak final. Tayyip, itu sedikit pembukaan dari kami. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ada yang menambah kemeriahan acara lomba kali ini. Ada hadiah dari sponsor, yaitu beberapa bungkus kopi. Ada kopi Robusta Gayo Aceh, ada kopi Lanang Lampung, dan ada kopi Gunung Kawi Robusta. Nah, itu untuk juara 1, 2, dan 3. Barakallahu fikum. Nanti yang juara 1 bisa memilih lebih dahulu ya, mau kopi yang mana. Nah, mau milih yang kecil ya enggak apa-apa. Wah, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak saya khususkan mana yang juara 1, juara 2, juara 3. Yang juara 1 memiliki hak memilih lebih dahulu. Nah, yang juara 2 nomor 2. Kemudian juga ada barakallahu fikum, ya. Ada yang lupa tadi ya. Ada pantunnya juga itu ya. Naam. Elok permai bukit barisan, bukit berjejer sungguh menawan. Dari kami ada sedikit bingkisan untuk tuan-tuan sebagai penghargaan. Nah, ya itu pantunnya. Juga ada beberapa hadiah kecil dari panitia untuk para hadirin yang mendengarkan di masjid ini, bagi yang bisa membuat pantun nantinya. Tapi bismillah, langsung saja kita masuk ke dalam perlombaannya, yaitu babak semifinal. Nah, untuk perlombaan kali ini ada sedikit yang baru ya, terkait dengan babaknya, Kalau sebelumnya ada perkenalan, ya, masing-masing peserta memperkenalkan dirinya, itu babak sudah berlalu pada sesi, ya, barakallahu fikum, perempat final kemarin malam. Nah, di sini kita tambahkan babak yang baru. Ini permintaan dari salah satu dewan pembina di ma'had kita. Beliau punya request, ya, ini requestnya beliau, ya. Nah, yaitu santri diminta berpantun menggunakan bahasa daerah masing-masing. Setelah itu dia menerjemahkan, ya, maksudnya apa dari pantun tadi. Nah, jadi yang orang Bugis pakai bahasa Bugis, yang orang Ngapak pakai bahasa Ngapak, ya, barakallahu fiik. Nah, yang orang Saumlaki bisa bahasa, pakai bahasa Saumlaki. Tayyib, di situ ada pesan yang kita ingin sampaikan, yaitu agar supaya kita tidak melupakan jati diri kita sebagai putra daerah. Ya. Jati diri kita sebagai anak rantau, ya. Jangan sampai gara-gara kita merantau ke negeri orang, kita lupa dengan jati diri kita. Lupa dengan logat bahasa kita. Apalagi bahasa tempat kita dilahirkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksudnya bukan untuk menunjukkan ta'assub, ya, asobia kepada daerah, barakallahu fikum. Tapi maksudnya adalah agar kita selalu ingat, ya, akan jati diri kita sebagai anak kampung, anak desa, barakallahu fikum, yang merantau ke negeri orang untuk menuntut ilmu. Gitu, ya. Nah, sehingga bahasa asli dari tanah kelahiran itu tidak terlupakan. Nah, langsung saja, barakallahu fikum, kita mulai. Yang masuk ke dalam babak semifinal adalah kelompok Datmaisan, ya, utusan dari kelompok Datmaisan, Madain, Sita Sifun, dan Roma Hurmuz, barakallahu fikum. Nah, baik, kita persilahkan untuk barakallahu fikum maju dua kelompok. Yang pertama, Datmaisan dan Madain. Kami persilahkan kelompok Datmaisan dan Madain. Maju kelompok Datmaisan, Madain. Pada malam hari ini saya dibantu oleh dua orang dewan juri. Yang pertama dewan juri untuk masalah kecepatan waktu, dibantu oleh Naam saudara kita Al-Akh Muhammad Sisabilillah dari Batang. Kemudian juga di sebelah kiri saya dewan juri yang menilai rima atau saja, yaitu saudara kita Muhannad dari Jogja. Nah, ya, kami persilahkan dari kelompok Datmaisan terlebih dahulu untuk berpantun menggunakan bahasa daerahnya. Mana mic-nya? Ya, menghadap ke arah penonton, ya. Maksudnya? Satu saja. Cukup satu saja. Ngadap ke penonton. Pigi bermain bola mini. Dia pun piala jambu mente. Kita Adnan maju di sini. Bicara batul bukan parlente. Diterjemahkan. Pergi bermain bola mini. Ternyata pialanya berbentuk jambu monyet. Saya Adnan maju di sini. Bicara betul bukan berbohong. Baik. Tetap di situ. Ini langsung saya kasih penilaian. Adnan dari Ambon ya. Tadi pakai bahasa Ambon itu ya. Ambonnya mana? Ambon kota. Ya. Tayib, dari sisi intonasi sudah cukup bagus. Kosakata, gaya, hanya saja dari sisi kejelasan kata per kata yang ya kurang, terlalu cepat. Ya, mungkin karena memang bawaan logat sana ya. Tapi kalau bisa agak dikurangi temponya sehingga orang Ambon yang ikut mendengarkan malam hari ini juga mengerti dan paham, gitu ya. Ya. Selanjutnya dari Datmaisan. Pergi ke kampung sambil berpantau. Di bawah gunung adalah fajar. Katong ini orang merantau, datang ke sini perbelajar. Diterjemahkan. Pergi ke kebun sambil memantau. Sambil apa? Pergi ke kebun? Sambil memantau. Sambil memantau. Melihat maksudnya ya? Ya, terus? Di bawah gunung ada si fajar. Di bawah? Di bawah gunung, gunung ada si fajar. Fajar. Terus? Kita ini orang merantau, datang ke sini buat belajar. Ya, Hasan. Siapa namanya antum? As'ad. As'ad. Dari Ambon juga? Ambon. Ya. As'ad. Ya, ditanya diri dulu. Ya, lanjut. Satu aja. Siapnya dua. Ya, enggak apa-apa ya. Nama antum siapa nama antum? Lukman. Lukman dari Tangerang. Tangerang. Si Udin mainan parang. Disuruhnya beli belanjaan. Ane Lukman si anak Tangerang. Anak din satu yang kurang kerjaan. Kurang apa tadi? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Diganti. Bercanda. Kenapa? Bercanda. Oh, bercanda. Yang bagus. Masa santri kurang kerjaan? Banyak santri itu kerjaannya itu. Ini malam apa sih? Malam Sabtu. Anak kira malam Minggu. Malam Minggu beli bolu. Beli bolu di Kota Batu. Dari kemarin masuk final mulu. Tapi kagak pernah juara atu. Apa tadi? Dari kemarin final melulu terus? Masuk final mulu. Tapi kagak pernah juara atu. Oh, tapi tidak pernah juara satu. Ya. Tayyip. Tetap di situ. Ya, tadi untuk As'ad sama ya dengan Adnan tadi ya. Kata-katanya ada yang terlalu cepat. Barakallahu fikum. Tidak jelas. Untuk Lukman cuma satu tadi catatannya ya, kurang kerjaan itu ya. Nah. Bercanda aja. Diganti ya, ini kan pantun berakhlak mulia ya kan. Masa santri kurang kerjaan ya. Ya lupa ya. Nah, santri itu malah banyak kerjaannya, padat ya. Nah. Pantun aja. Hah? Pantun aja. Iya, tapi yang bagus. Oke. Siap. Ya. Selanjutnya dari kelompok Madain. Oh, ini oh. Kita mau bujuk. Sebentar. Sebentar ya. Madain. Nama siapa mas? Raihan. Nama? Raihan. Raihan. Dari? Raihan Gorontalo. Ya, Raihan, silakan pantun bahasa daerah Gorontalo. Ngoni kita membuju, kita nyamau ngoni maraju. Kita minta ngoni setuju, malam ini Gorontalo yang maju. Ya, diterjemahkan. Saya akan membujuk kalian. Saya tidak mau kalian maraju. Kita dekatkan mic-nya. Ya. Saya minta kalian setuju, malam ini Gorontalo yang maju. Coba diulangi dari awal tadi. Saya akan memuju kalian. Saya tidak akan membuat kalian meraju. Saya minta kalian setuju, malam ini Gorontalo yang maju. Oh ya, baik. Ya, untuk Raihan tinggal masalah intonasinya saja yang perlu diselami lagi ya. Ya, selanjutnya maju, perkenalkan nama Muhammad Silacap. Ya, pasti pakai logat ngapakin berarti ini. Pakai Jawa halus, masya Allah. Ya, Muhammad Silacap, monggo. Bismillah. Tindak warung tumbas kecap. Teng margi kepanggi Pak Fauzan. Kalau tiang asli Cilacap, timbali mawon Abul Hurmuzan. Terjemahkan, terjemahkan. Pergi ke warung membeli kecap. Di jalan ketemu Pak Fauzan. Saya orang asli Cilacap, panggil saja Abul Hurmuzan. Ya. Tayyib. Untuk Muhammad tinggal masalah gaya ya dalam penyampaian yang perlu untuk di barakallahu fikum diperindah lagi ya. Nah, kosakatanya sudah bagus, barakallahu fikum, sama intonasi juga. Selanjutnya. Uak-uak membalik kain. Sebentar. Semangat, semangat ya. Nama siapa, Mas? Siapa? Rizky. Dari? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berarti Batak ya? Enggak, Medan. Oh? Batak. Iya, pakai bahasa Batak berarti. Hah? Enggak bisa. Kok enggak bisa? Kenapa? Orang Batak enggak bisa bahasa Batak. Lama enggak di Batak berarti. Tinggalnya di mana? Ada daerah khusus yang ini, yang daerah Batak. Oh, ini enggak. Bukan di daerah Bataknya. Bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Iya, iya, jangan nangis, jangan nangis. Iya, Rizki, tenang, harap tenang, tetap fokus, tafadhol. Bahasa Sumatera Utara ya. Sumatera Utaranya mana? Medan. Enggak, maksud daerahnya, lurahan, apa? Tanjung Balai, ya, dari Tanjung Balai, Rizki. Uak-uak membalik kain. Kainnya asli dari Minang. Tok Paro pendukung Madain. Insyaallah kami menang. Diterjemahkan. Bapak-bapak membeli kain. Kainnya asli dari Minang. untuk para penjuang, untuk para pendukung Madain. Insyaallah kami menang. Ya. Hayib, untuk gaya bagus ya. Intonasi perlu diperbaiki sedikit. Barakallahu fikum. Kosakatanya juga insyaallah. Dari tim Madain selesai. Dari tim Deadmaisan selesai untuk bahasa daerah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu per tema. Lomba pantun per tema. Kelompok Madain terlebih dahulu. Buatlah, kalau yang ini pakai bahasa Indonesia ya. Yang ini pakai bahasa Indonesia ya. Yang bahasa daerah itu tadi aja. Paham ya? Ya. Yang ini pakai bahasa Indonesia. Buatlah pantun dengan tema tawakal. Anak muda lagi berenang. Berenangnya di pinggir kali. Bagaimana hati tak tenang kalau rezeki yang lah bakali. Masya Allah. Apa tadi? Kalau rezeki? Allah yang bekali. Allah yang bekali. Ya. Intonasi bagus. Gaya bagus. Kosakatanya juga bagus. Sekarang buat pantun per tema ya. Atau kelompok Madain dulu ya, berkata ya. Iyalah, kelompok Madain dulu. Buat pantun dengan mengandung kata elok. Pantun mengandung kata elok. Di atas meja yang elok ada kaleng. Ada di atas meja yang elok ada kain. Ada kaleng. Ada apa? Kain. Kaleng. Kain. Di atas meja yang elok ada kaleng. Kaleng. Ya, terus? Di dalam kaleng ada jamu. Ada apa? Ada jamu. Jamu. Kami santri bukan kaleng-kaleng. Pembahasan kami sehari-hari adalah ilmu. Ayyib. Gayanya lumayan, intonasi bagus, kosakatanya juga bagus. Tinggal diperjelas aja ya kata-katanya tadi. Ya, sekarang kelompok Deadmaisan. Nah, Deadmaisan. Buatlah pantun dengan tema taubat. Tes. Ya, padahal hitam putih warna domba, duduk bersila di atas dipan. Taubat adalah sifat seorang hamba, itulah kunci dalam kehidupan. Ya, coba diulangi yang jelas. Hitam putih. Hitam putih warna domba. Warna domba, terus? Duduk bersila di atas dipan. Duduk bersila di atas dipan. Di atas dipan. Di atas dipan ya. Hebat dombanya nih ya. Domba terlatih nih. Terus, bertobat adalah sifat seorang hamba. Apa? Bertobat adalah sifat seorang hamba. Nah, bertobat adalah sifat seorang hamba. Itulah ya. Kunci dalam kehidupan. Iya, bagus. Dari gayanya bagus, intonasinya bagus, ya. Kosakata juga bagus. Ya, Man, dipanggil juri saja, Lukman. Nah, ditanya juri saja. Ya. Selanjutnya, dat maisan buatlah pantun yang mengandung kata pandai. Yang mengandung kata pandai. Yes. Ya, Adenan. Ikan salmon, ikan kakap. Jualnya di Jawa Barat. Pandai-pandai kamu bersikap agar selamat dunia akhirat. Ya, salam. Ya, bagus. Tidak ada catatan. Sekarang kita masuk ke babak terakhir yaitu battle ya. Apa? Pantun bersaut. Dat Maisan bertanya, Madain menjawab. Buatlah pantun yang bertanya tentang penulis kitab Al-Jurumiyah. Ya. Cek. Adnan mencuci sama kakaknya. Habis mencuci makan kelapa. Penulis Al-Jurumiyah. Bertanya. Kalau boleh kami bertanya, penulis Al-Jurumiyah namanya siapa? Penulis kitab Al-Jurumiyah siapa? Imam Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji ya. Nah. Ke pasar membeli tahu. Beli 2 gratis jarum. Jawabannya kami tahu. Jawabannya pasti Ibnu Al-Jurum. Jawabannya pasti Ibnu Al-Jurum. Al-Jurum. Ya. Labas. Tadi Dat Maisan ya. Ya, gantian sekarang Madain yang bertanya, Dat Maisan yang menjawab. Buatlah pertanyaan dengan jawaban penulis kitab Mutamim Al-Jurumiyah. Siapa penulisnya? Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ar-Raini. Dengan sebutan Al-Khattab. Nah. Ke alun-alun beli boba. Beli boba rasanya kelapa. Afan ahi ana mau coba. Penulis kitab Mutamima namanya siapa? Ya. Dari mana? Tis. Banyak orang namanya Khotob. Itu kabar di masa kini. Namanya adalah Al-Khotob. Itu jawaban atas soalmu ini. Ya. Dari hasilnya sudah cukup baik, barakallahu fikum. Ya, tinggal memperhalus ya beberapa kosakata saja, barakallahu fikum. Nah, kita menunggu hasil penilaian juri. Harap sabar menanti. Berapa? Dad Mason berapa? Berapa? Madain? Dad Mason berapa? 660. Jadi berapa? Dat Maisan berapa? 670 ya? Oh ini 90 ya? 6 ya. Dari total nilai, kelompok Madain, barakallahu fikum, terkait dengan zauk, ya, gaya atau rasa, memperoleh nilai 355. Kemudian terkait dengan kecepatan, 680. Terkait dengan rima, 690. Sehingga total nilainya adalah 1725. Untuk kelompok Dat Maisan, untuk zauk sama ya dengan Madain, 355. Jadi cukup imbang mereka dari sisi rasa dan gaya penyampaiannya. Semangat berapi-api. Kemudian untuk rima juga sama ya. Sajaknya 696. Hanya saja bedanya dari sisi kecepatan dalam menjawab. Nah, ya. Dat Maisan memiliki nilai 670. Sehingga selisih 10 poin dengan kelompok Madain. Nah, nilainya adalah 1715. Sehingga yang menang adalah kelompok Madain. Ya, cuman selisih 10 poin. Nah, kelompok Madain masuk ke babak final. Ya, kami persilahkan untuk kembali. Ya, salaman dulu, salaman dulu. Nah, ya. Masya Allah. Sama jurinya salaman juga. Jangan lupa, tetap semangat ya nak ya. Nah, bagus, bagus. Ibang sebentar, tinggal kecepatannya saja. Kelompoknya sama-sama kuat ini. Bagus. Tinggal masalah kecepatan. Selanjutnya, dua kelompok berikutnya. Kami panggil kelompok Sita Sifun dan Roma Hurmuz. Kepada kelompok Sita Sifun dan Roma Hurmuz, diharapkan maju. Ya, mic-nya dikasih. Kita dahulukan kelompok Sita Sifun. Para hadirin harap tenang. Sudah siap kelompok Sita Sifun? Sudah siap ya? Ya, kami persilahkan kelompok Sita Sifun berpantun dengan bahasa daerahnya. Nah, yang pertama siapa yang maju? Namanya siapa, Mas? Musawir. Dekatkan mic-nya. Musawir. Musawir dari? Banyumas. Banyumas. Ini pakai bahasa apa ini? Banyumasan ini? Iya, ngapa? Iya, pantun dengan bahasa Banyumas. Tafadhol. Tenang, tenang, tenang, tenang. Monggo. Musawir. Wengi-wengi sirahku mumet, bare melaku tekan mujur, angger koe arep selamet tak omongi dadi wong jujur. Ya salah. Diterjemahkan. Malam-malam kepalaku pusing. Apa? Malam-malam kepalaku pusing. Malam-malam kepala pusing. Terus? Karena habis jalan ke mujur. Karena habis jalan-jalan ke mujur. Ya. Terus? Kalau mau jadi orang yang selamat, tak bilangin. Jadi orang yang jujur. Iya. Baik, bagus, intonasi bagus, gaya penyampaian bagus, kosa katanya juga bagus. Nah, tidak ada catatan. Selanjutnya, siapa yang maju? Nah, siapa namanya, Mas? Ari. Ari. Dari mana Ari? Brebes. Brebes. Ini mau pakai bahasa mana ini? Berbesar ini? Ngapak. Ngapak. Masya Allah. Orang ngapak orang kepenak, Zat. Kenapa? Orang ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya, iya, iya. Bentar, tenang, tenang. Hadirin harap tenang. Iya. Melaku-melaku, ning sampit. Kurenggawa, kartu debit. Ben kuburane, ora sempit. Aja jadi, wong sing medit. Ah, diterjemahkan, diterjemahkan. Tenang, jalan, tenang hadirin. Jalan-jalan ke Sampit. Ke Sampit, yang Kalimantan itu ya? Iya. Jauh ya. Cuman bawa kartu debit. Cuman bawa? Kartu debit. Orang kaya berarti ini ya? Biar kuburannya gak mau sempit, hah? Maka jangan jadi orang yang pelit. Iya. Iya. Kosa katanya bagus, intonasinya bagus. Iya, tinggal iya, gaya. Antum tadi terlihat masih terpaku sama catatan ya. Iya. Kalau bisa enggak sampai lihat catatan, bagus. Selanjutnya, Sita Sifun yang terakhir anggotanya. Siapa namanya, Mas? Haris. Haris. Ya. Dari Poso. Poso. Iya. Tapi pakai bahasa mana ini rencananya? Insyaallah Bugis. Pakai bahasa Bugis. Iya, pantun dengan bahasa Bugis. Monggo. Bismillah. Lau pasa meli batu nisan. Batu nisan na degaga arrokina. Masalamai tau naulle jagai lisang. Silong na terlingi kesalahanna. Apa artinya itu, Mas? Ke pasar beli batu nisan. Nisannya tiada tulisannya. Apa? Nisannya belum ada tulisannya. Tiada tulisannya. Belum ada atau ada? Belum ada tulisannya. Belum ada tulisannya. Terus beruntunglah orang yang menjaga lisan dan menangisi kesalahannya. Iya. Ya salam. Ya, gaya sudah bagus, intonasi bagus, kosakatanya bagus. Sitasifun ya. Selanjutnya hadirin harap tenang. Roma Hurmuz berpantun menggunakan bahasa daerah. Siapa duluan menghadap penonton? Tenang, tenang. Ya, namanya siapa, Mas? Zaki. Zaki dari Waikanan. Dari Waikanan. Waikanan. Lampung ya? Ya. Ya, pakai bahasa Lampung ini. Pakai bahasa Rambang. Apa? Rambang. Lambang. Ya. Ada nama daerahnya itu ya? Enggak, besarnya di Palembang. Oh, Palembang. Iya. Ya, enggak apa-apa. Pergi ke masjid, jalan kaki. Dan sholat dalah bermain. Kenalkan daerah Mahrumus. Yang bernama Zaki. Asalku undai Waikanan. Sudah. Diterjemahkan, diterjemahkan. Pergi ke masjid berjalan kaki. Ketika sholat jangan bermain. Kenalkan, aku dari Ramah Rumus yang bernama Zaki. Asalku dari Waikanan. Ya. Jadi Zaki, kosakatanya bagus ya. Kosakatanya bagus. Intonasinya juga lumayan. Tinggal gaya masih terlihat kaku. Iya. Karena masih melihat catatan, juga kelihatan gemetaran gitu ya. Nah, Labas, Zaki, ditanya dewan ini, juri Rima. Ya, peserta berikutnya dari kelompok Roma Hurmuz. Siapa namanya, Mas? Sapril. Sapril. Ya. Dari mana, Sapril? Kendari. Kendari. Pakai bahasa apa ini rencana? Pakai bahasa Muna. Muna. Ada sendiri bahasa Muna ya? Ya, kalau di Kendari itu terdiri dari berbagai suku, salah satunya suku Muna. Suku Muna. Dan punya bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Top. Ya. Ayo, lanjut. Akala tedawa egoli labu. Sulino olambu no pocuru. Koe motehi o merabu. Rampahano sikabarihano nembali. Rampahano nencuru. Oh, intonasinya enak ya. Ya, apa artinya itu? Apa artinya itu? Kurang lebih begini. Ya. Ke pasar membeli labu. Pulangnya lihat rumah, gentengnya bocor. Jangan takut mencoba sesuatu, dikarenakan sesuatu itu bisa karena sering melakukannya. Ya, bisa karena biasa gitu ya. Ya, ya. Kosa katanya bagus karena saya nggak ngerti. Kayaknya bagus itu enak di telinga ya kosa katanya. Intonasinya bagus. Gayanya juga bagus, Sabril. Insya Allah. Yang terakhir dari Roma Hurmuz, berpantun menggunakan bahasa daerah. Namanya siapa, Mas? Musa. Musa dari? Ngawi. Ngawi. Pakai bahasa Jawa berarti ini? Ya, tafadhol. Musa dari Ngawi. Awak kun duwe kanca celukane Simo. Sambiane dhe'e tukang dandani lampu. Rukun Islam iku jumlahe ana 5. Sing pertama syahadat, sing kiri dhewe haji bagi yang mampu. Haji kanggo sing mampu. Ya, artinya apa itu? Aku punya teman, panggilannya Simo. Terus? Kerjaannya dia tukang benerin lampu. Uh-uh. Rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadat, yang terakhir haji bagi yang mampu. Iya. Iya, kosa katanya bagus. Intonasinya juga bagus. Tinggal gaya, ya. Musa. Lebih... apa? Lebih mendalami. Nah, dan lebih menghibur lagi. Ya. Kita masuk ke babak berikutnya. Pantun per tema. Kelompok Roma Hurmus terlebih dahulu. Buat pantun dengan tema. Dari mana tema? Tauhid. Pergi ke hutan sama muwahid. Pulang-pulang lewat Salatiga. Atau diulangi, pergi ke hutan? Pergi ke hutan bareng muwahid. Barang? Bareng muwahid. Buahid. Muwahid. Muwahid. Ya, nama orang. Nama orang, ya. Pergi ke hutan bareng muwahid. Muwahid. Pulangnya lewat Salatiga. Kalau kamu ditanya, tauhid. Maka jawabannya tauhid ada 3. Ya. Kosa katanya bagus. Intonasinya agak kurang sedikit. Nah, tinggal gayanya lagi masih. Ya. Zaki. Nah, masih terlihat kaku. Lus ya. Nah. Masih kelompok Roma Hurmus, buatlah pantun yang mengandung kata indah. Jangan ingat tadi, ya, saran dari juri. Gimana tadi? Air sidayu bau terasi. Tapi ingat, lingkungannya bersih dan indah. Walaupun kalian tak berdasi, tapi ingat, sudah banyak yang mencari. Ulangi lagi. Jangan bawa terasi lah. Ulangi. Tapi ingat, sudah banyak yang airnya bawa terasi tapi bersih katanya, ya kan? Iya. Gak sinkron ya? Nah, kalau bersih kotanya, airnya gak bawa terasi, ya kan? Ya. Ayo, Zaki. Ulangi. Ini udah bagus, gayanya udah keluar. Sabril, ayo Sabril, mikir Sabril. Dengan kata indah, nah, harusnya gampang indah. Yang tadi aja, gak apa-apa. Tinggal dirubah sedikit. Ulangi lagi. Ya, ulangi. Gayanya jangan lupa. Pantun yang. Ya. Santernya. Masih ada penilaian yang lain. Air sidayu bau terasi, tapi ingat lingkungannya bersih dan indah. Walaupun kita tidak berdasi, tapi ingat kita menjadi santri berpenampilan indah. Ya. Hah? Waktunya enggak dapat. Sudah habiskan. Ya, Zaki kosakatanya, ya. Nah, kosakatanya kurang rapi. Tapi gayanya udah keluar tadi, Zaki udah keluar bagus gayanya. Sama ya intonasinya ya. Ya. Sekarang ke kelompok Sita Sifun ya. Bismillah. Sita Sifun, buatlah pantun dengan tema rajin belajar. Kiaman pergi belajar. Diaman banyak orang luar. Gagal adalah hal yang wajar. Menyerah bukanlah jalan keluar. Iya. Baik, kosa katanya bagus. Intonasinya bagus. Tinggal masalah gaya. Ya. Nah, kurang menyelami dan meng... Coba diulangi lagi yang pakai gaya, saya pengen lihat. Nah, hadap penonton. Pergi ke Yaman untuk belajar. Di luar, di Yaman banyak orang luar. Kalah adalah hal yang wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya. Masih kelompok Sita Sifun, buatlah pantun dengan mengandung kata menawan. Bunga menawan pas merekah, lebih indah pasang bunga. Kenapa tidak mau bersedekah dalam keadaan kalian mampu? Coba ulangi. Bunga indah, bunga menawan pas merekah, lebih indah pasang bunga. Lebih indah? Bunga menawan pas merekah. Lebih indah pasang lampu. Kenapa enggak mau bersedekah dalam keadaan kalian mampu? Ya. Dari sisi kosakatanya sudah bagus, intonasinya bagus, tinggal masalah cara penyampaian gaya ya. Nah, karena masih melihat. Coba diulangi lagi, sekali lagi. Enggak pakai melihat. Lebih luas. Nah, bunga menawan pas merekah, lebih indah pasang lampu. Kenapa kalian tak mau bersedekah dalam keadaan kalian mampu? Nah, itu baru pas, ya. Nah. Ya, Sekarang pantun bersahut dari kelompok Sita Sifun bertanya. Kelompok Roma Hurmus menjawab. Buatlah pertanyaan mengenai penulis kitab Bulughul Maram. Siapa penulis kitab Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Nah. Buat pantunnya. Malam-malam panjat pohon. Malam-malam panjat pohon. Terus? Lihat burung lagi mengeram. Lihat burung lagi mengeram. Ada pertanyaan dari Stesifon. Ya. Siapakah penulis Bulughul Maram? Iya. Kehidupan yang sulit harus dijalani. Walaupun sang penyemangat tidak ada di sini. Penulis kitab Bulughul Maram adalah Ibnul Hajar Al-Asqalani. Itulah jawaban dari pertanyaanmu yang ini. Ya, harusnya tadi kalau lebih disimpulkan itu jawaban dari kelompok kami. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, jadi intonasinya sudah bagus untuk apa? Roma Hurmuz ya. Nah, intonasinya bagus, gayanya bagus, tinggal kosakatanya dipersingkat, ya nggak panjang. Ya, sekarang gantian kelompok Roma Hurmuz bertanya. Kelompok Sita Sifun yang menjawab. Pertanyaannya adalah penulis kitab Riyadus Solihin. Nah, Imam An-Nawawi. Dibuat pertanyaan. Riyadus Solihin apa? Riyadus Solihin. Pertanyaan kita. Mohon maaf para penonton sebelumnya. Kami akan ke rumah Pak Dihin. Apa tadi? Kami akan ke rumah Pak Dihin. Ke rumah Pak Lihin. Dihin. Lihin. Lihin. Lihin. Oh. Ya. Lihin aja. Kami dari Roma Hurmus ingin bertanya. Siapa penulis kitab Riyadus Solihin? Ya. Gayanya sudah bagus. Intonasi bagus. Tinggal kosakatanya. Iya. Sapril mungkin bisa dipersimpel ya, dipersingkat. Nah. Masih terlihat kaku, tidak lurus. Ya, kelompok Sita Sifun tafadhal menjawab. Para santri pergi ke Ngawi. Pergi ke warung makan bakmi. Makan apa? Makan bakmi. Bakmi. Oh ya, terus jawabannya adalah Imam An-Nawawi, itulah jawaban dari kami. Ya. Gayanya bagus, intonasi sudah bagus, tinggal ya kosakata ada sedikit barakallahu fikum apa yang kurang lancar tadi ya. Ya, menunggu hasil penilaian dewan juri. Ya. Sitasifun. Sitasifun ini. 680. Roma Hurmus. 570. Ya. Sitasifun berapa? 650. Roma Hurmus. Tayyib. Tiga lima dua tambah 680 tambah 650 2 3 9 tambah 570 700 ya. Ya. Taib dari total nilai ada beberapa yang cukup menarik antara dua kelompok ya. Untuk kelompok sitasifun dari sisi zauk ya, rasa penyampaian barakallahu fikum, dia lebih unggul dari kelompok Roma Hurmus barakallahu fikum dengan total nilai 352. Sedangkan Roma Hurmus 339. Nah, dari sisi waktu ya, sitasifun waktunya 680 nilainya. Sedangkan Roma Hurmus 570. Nah, tadi yang pas di Zaki yang lama tadi ya, yang bau terasi tadi. Nah, waktunya itu tadi habis ya. Nah, tapi tetap kita berikan kesempatan nilai dari sisi yang lain. Barakallahu fikum. Jadi dari sisi waktu, barakallahu fikum, Roma Hurmus kalah. Tapi dari sisi rima atau saja, nah, ya. Sitasifun nilainya 650, sedangkan Roma Hurmus nilainya 700. Nah, berarti kelompok Roma Hurmus ini dari sisi rima atau sajanya lebih baik, lebih unggul. Sehingga dari total nilai, untuk kelompok sitasifun 1682, sedangkan kelompok Roma Hurmus 1609. Sehingga yang melaju ke babak final adalah kelompok sitasifun. Ya. Fadal, bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Babak berikutnya kita akan mengambil juara ketiga ya. Nah. Jadi yang Roma Hurmus tetap di tempat. Akan berlaga dengan kelompok Roma Hurmus tetap di tempat. Ya. Semangat ya. Tadi sama kelompok apa? Yang tadi yang kalah Madain apa? Madain ya? Roma Hurmus sama Madain. Roma Hurmus. Hah? Sama Dead Maisan. Dead Maisan ya? Dead Maisan. Yang kalah tadi Dead Maisan. Ya. Dead Maisan, mana Dead Maisan? Kelompok Dead Maisan. Ada enggak? Dead Maisan. Ya. Untuk merebut juara tiga ini ya. Dead Maisan dengan Roma Hurmus. Baik, langsung saja. Kelompok Roma Hurmuz, buatlah pantun dengan tema menjaga waktu. Zaki, jangan lupa nasihat dari juri. Kesalah tiga, cari batu. Pulang-pulang, beli teri. Pandai-pandailah menjaga waktu, terutama bagi seorang santri. Aye, bagus. Sudah ada peningkatan, ya. Kosa katanya bagus, intonasinya bagus, gayanya juga udah keluar. Sekarang buatlah pantun yang mengandung kata sunnah. Dari kelompok Roma Hurmuz. Di Albaina ada lomba panah. Apa? Lomba panah. Di mana? Albaina. Oh, di Albaina ada lomba panah. Terus? Di Albaina ada lomba panah. Ternyata panahnya itu berkarat. Berpegang teguhlah dengan sunnah agar kalian selamat dunia akhirat. Ya. Kosa katanya bagus, intonasinya juga bagus, gayanya juga bagus. Ya, sekarang Dat Maisan. Buatlah pantun dengan tema istiqomah. Awan putih tinggi di langit, di atas bumi jadi naungan. Walau cita-cita setinggi langit, istiqomah tetap jadi pegangan. Ya, salah. Ya, kosa katanya bagus, intonasinya bagus, gayanya juga bagus. Sekarang, buatlah pantun yang mengandung kata merantau. Merantau. Cuaca cerah, sedikit berawan. Bantu paman mencangkul ladang. Sampai jumpa kawan-kawan. Aku akan merantau ke pulau seberang. Bagus. Kata-kata bagus, intonasi bagus, gayanya juga bagus. Sekarang pantun bersahut. Dat Maisan bertanya, Roma Hurmuz menjawab. Buatlah pertanyaan tentang penulis kitab Adabul Mufrad. Mama satu nampan sama bapaknya. Habis makan, marut kelapa. Saya pengen untuk bertanya, penulis Adabul Mufrad namanya siapa? Ya. Kosa kata, intonasi, gaya, sudah bagus. Sekarang, Roma Hurmus menjawab. Pergi ke pasar beli pepaya. Pas pulang ketemu Pak Ari. Tuan bertanya, maka jawabannya adalah Imam Bukhari. Ya. Kosa katanya bagus, intonasi bagus, gaya juga bagus. Insyaallah. Gantian sekarang Roma Hurmus bertanya, Dat Maisan menjawab tentang penulis kitab Asy-Syari'ah. Ke pasar beli pepaya, pulangnya tidak lupa beli kelapa. Kami ingin bertanya, penulis kitab Asy-Syari'ah siapa? Ya, bagus. Kosa katanya udah semakin simpel, intonasinya juga bagus, gayanya juga dapat. Dat Maisan menjawab, anak Pak Adnan adalah juri. Tinggalnya di Gunung Krakatau. Jawabannya adalah Al-Imam Al-Ajuri. Itu jawaban yang kami tahu. Tahu-tahu, ya. Ya, bagus. Tak Krakatau ya, sama tahu. Iya, tinggal di Gunung Krakatau. Iya. Terus itu jawabannya kami tahu. Yang kami tahu. Tahu atau tahu? Tahu. Tahu. Iya. Paling tinggal kosakatanya ya, yang di diperbaiki ya. Yang kami tahu kan kalau bahasa Indonesia hu harusnya ya, bukan tahu. Kalau antum tadi kan tahu, yang kami tahu. Iya. Tahu. Ya lumayan lah. Tinggal di poles lagi. Gayanya udah bagus, intonasinya juga udah bagus. Ya. Gak apa-apa. Penilaian. Dat Maisan berapa cepatannya? Berapa? 370. Roma Hurmus berapa? 300. Rima? Dat Maisan berapa? 390. Kemudian Roma Hurmus? tadi 90 ya. 370. Ya, jadi dari penjumlahan nilai antara kelompok Roma Hurmus dan Dadmaisan dari sisi zauk, ya rasa seimbang. Barakalawikum, ya gaya, intonasi, kosakata sudah ada perkembangan. Kemudian dari sisi waktu kecepatan, Dadmaisan nilainya 390. Sedangkan Roma Hurmus 370. Nah, sehingga Dadmaisan lebih unggul waktunya. Roma Hurmus 300. Dadmaisan 370. Iya. Kami ulangi ralat. Dadmaisan waktunya 370. Iya. Roma Hurmus waktunya 300. Nah, ya. Sehingga Dadmaisan lebih unggul dari sisi waktu. Kemudian dari sisi rima, Dadmaisan rima 390. Sedangkan Roma Hurmus rimanya atau saja 370. Nah, sehingga dari total nilai, Dadmaisan 1030. Roma Hurmus 940. Sehingga yang mendapatkan juara ketiga adalah Dadmaisan. Ya. Dadmaisan juara tiga. Nah. Barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Ini kopinya diambil antum. Ini untuk juara tiga. Nah. Dapat kopi Robusta Gunung Kawi. Ya. Salaman dulu. Selamat ya. Nah, Roma Hurmus jangan berkecil hati ya. Nah, wa'alaikum. Tetap semangat. Ya, tinggal masalah waktu tadi ya. Lumayan. Ya, sekarang kita akan memasuki babak final. Barakallahu fikum. Yaitu antara kelompok Sita Sifun dengan Madain. Nah, Sita Sifun dan Madain kami persilakan untuk maju dalam rangka menentukan siapa juara kita malam hari ini. Lomba pantun santri dengan tema santri berbudaya berakhlak mulia. Nah, ini juaranya ya. Nah, tadi dia kami ingatkan juga para syabab, nanti jangan langsung bubar karena penutupan nanti akan ada beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadil, Al-Ustaz Abu Ma'mar, Ustaz Imam akan menyampaikan beberapa hal. Barakallahu fikum. Terkait dengan penutupan acara kita ya. Ya, inilah dia final barakallahu fikum dari lomba pantun santri antara kelompok Madain dan Sita Sifun. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok Sita Sifun. Pantun bebas, Sita Sifun. Pantun bebas. Satu pantun bebas. Pagi-pagi lempar jumroh dengan tuntunan ulama salafi. Untuk apa pergi umroh kalau hanya untuk selfie? Baik. Kosa katanya bagus, ya, intonasinya juga, gayanya juga udah dapet. Ya. Kelompok Madain, silahkan sampaikan pantun bebas. Jalan-jalan bareng Kodavi, pasti jalan ketemu Pak Evi. Katanya udah salafi, kok masih suka selfie? Ya, bagus. Kosa katanya bagus, intonasi bagus, gaya juga bagus. Ya, sekarang kita masuk ke babak barakallahu fikum kedua, ya, membuat pantun per tema. Madain, yang tadi sudah berpantun tidak boleh menjawab lagi, ya. Nah, berarti ini kesempatannya pada dua orang yang tersisa yang membuat pantun. Buatlah pantun dengan tema, sebentar, ramah, orang yang ramah. R-A-M-A-H, ramah. Beli senapan berpeluru timah. Apa, ulangi? Beli senapan berpeluru timah. Ya. Senapannya berwarna jingga. Bersifatlah kau dengan ramah, agar orang tuamu jadi bangga. Ayyib. Kosa katanya, ada yang kurang tadi, ya? Lima sama ramah itu kan beda. Hah? Timah. Iya. Timah. Oh, berpeluru timah. Bukan lima. Oh iya, gak apa-apa. Bagus. Beli senapan berpeluru timah. Terus apa tadi? Senapannya berwarna jingga. Iya. Berarti kosa katanya udah bagus. Intonasi bagus. Gaya juga udah bagus. Kelompok masih Madain, ya, Madain, masih Madain. Bikin pantun yang menjawab yang belum membaca pantun, ya. Bikin pantun dengan mengandung kata dunia. Ngasih saran enggak apa-apa. Tong kosong nyaring bunyinya. Tersiar hingga ke rawa. Biarlah kita tidak memiliki dunia, asal iman tetap di dalam jiwa. Ya, bagus. Muhammad. Sekarang kelompok Sita Sifun, berikan mic-nya kepada kelompok Sita Sifun. Ya. Yang boleh, yang belum membaca pantun di awal tadi ya. Kelompok Sita Sifun, buatlah pantun dengan tema menjaga lisan. Ke pasar beli batu nisan. Nisannya enggak ada tulisannya. Beruntunglah orang yang menjaga lisan dan menangisi kesalahannya. Sudah tadi itu ya? Itu tadi sudah dibaca itu pantunnya ya? Yang lain. Enggak apa? Di goa ada berlian. Berlian disiram parfum bakarat. Jagalah lisan kalian biar selamat dunia akhirat. Ya, bagus. Ya. Buatlah pantun yang mengandung kata mengandung kata tafsir. Bulan ini panen pepaya. Pepayanya ditimbun pasir. Santri bukan cuma bergaya, tapi juga jago tafsir. Ya. Bagus. Kosa katanya bagus. Intonasinya juga bagus. Gayanya juga. Sekarang kita masuk babak terakhir. Inilah dia. Babak terakhir. Yaitu pantun bersahut. Kesempatan kami berikan kepada kelompok Sita Sifun untuk bertanya. Dan kelompok Madain yang menjawab. Buatlah pertanyaan pantun. Tentang pengertian kalam. Ilmu nahu ya. Pengertian kalam. Ya. Si Musawir lagi panjat pohon. Panjat pohon pas malam. Ada pertanyaan dari Stesifon. Apa itu pengertian al-kalam? Ya. Jawab kelompok Madain. Beli rumah di kota Sampang. Sampai sana buntu jalannya. Itu mah terlalu gampang. Murojaah adalah jawabannya. Ya. Awas. Ya. Juri ada pantun untuk contoh ya. Timang-timang si buah hati, biar nyenyak tertidur malam. Bila tuan santri sejati, coba sebut arti kalam. Alun-alun Sidayu elok nan indah, orangnya menjaga kerukunan. Kalam terdiri dari lafaz berfaedah, berbahasa Arab dalam susunan. Nah, itu contohnya ya. Labas. Sekarang gantian. Kelompok Madain bertanya, Sita Sifun menjawab. Ya. Buatlah pertanyaan tentang tanda i'rab rofa. Tanda i'rab rofa itu apa? Toko emas murah harganya. Apa lagi? Toko emas murah harganya. Toko emas murah harganya. Terus? Penjualnya datang menyapa. Afan mas, ana mau bertanya. Tanda i'rab rofa itu apa? Ya, bagus. Coba sebelum di antum buat pikiran antum, apa saja tanda i'rab rofa itu? Ada empat ya? Apa? Doma. Doma. Wawu. Wawu. Alif. Alif, satu lagi? Nun. Subutun nun, ya. Ya. Dibikin pantun? Ayah memotong kain katun, lalu diberikan kepada Pak Alif. Tanda rofa, domah dan nun, kemudian wawu dan alif. Hei, ya salam. Bagus. Ya, diharap sabar, kita menanti hasil, barakallahu fikum, penjumlahan total nilai final lomba pantun malam hari ini. Kita tunggu dari dewan juri. Siapakah juaranya malam hari ini? Sudah. Madain berapa rimanya? Madain 480. Terus Sita Sifun? 470. Masya Allah, tipis. Waktu sudah? Tuh kalkulator. Madain berapa waktunya? Ya, inilah dia hasil final dari lomba pantun santri kita malam hari ini. Dan secara garis besar, barakallahu fikum, kami menilai ya, dua kelompok ini memang layak jadi juara ya. Nah, perkembangan mereka cukup pesat, barakallahu fikum, dari sisi mengarang, merangkai kata. Gayanya juga sudah kelihatan, barakallahu fikum, intonasi. Nah, nampak sekali perkembangan ya teman-teman kita barakallahu fikum walhamdulillah. Tapi ya bagaimanapun tetap kita harus mencari ya juara satu dan juara duanya barakallahu fikum, karena ini adalah lomba. Nah, dari total nilai ya antara kelompok Madain dan Sitel Sifun dari sisi zauk ya, rasa mulai dari gaya, intonasi, kosakata sama nilainya, semuanya mendapatkan nilai 100 ya, Madain Sitel Sifun jadi nilainya sama, sama-sama 400 ya, nilai penuh semua. Masya Allah. Yang berbeda adalah dari sisi rima, sajak, dan waktu. Nah, kelompok Madain, barakallahu fikum, rima atau sajak nilainya adalah 480 Madain. Nah, adapun Sitel Sifun nilai sajak atau rimanya adalah 470. Ya. Terpaut 10. Nah. Jadi Madain lebih unggul dari sisi merangkai sajaknya itu ya. Barakallahu fikum. Nah. Banyak huruf yang sama belakangnya. Itu untuk rima atau sajak. Nah, untuk kecepatan dalam menjawab kelompok barakallahu fikum Sitel Sifun memiliki total nilai 400, sedangkan kelompok Madain memiliki total nilai 470. Sehingga dari total nilai barakallahu fikum nampak bagi kita bahwa yang menempati juara pertama lomba pantun ya pada malam hari ini adalah kelompok Madain. Barakallahu fikum. Ya. Kelompok Madain juara satu dengan total nilai 1350. Kelompok Sitel Sifun juara kedua dengan total nilai 1270. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kepada kedua kelompok, nah, kami persilahkan kelompok yang juara satu untuk memilih hadiah kopi mana yang dia suka. Ya, juara satu. Ada kopi Lanang Lampung dan Robusta Gayo. Ya, dipilih. Nanti bisa buat ngopi bareng-bareng ya. Nah, mencari inspirasi dan semangat murojaah dan belajar. Nah, dipilih. Nah. Sudah. Ya, pilih apa tuh? Kopi Lanang Lampung. Ya, pilihan yang tepat. Ya, selamat ya. Barakallahu fiik. Pemenang kedua, juara kedua, kelompok Sitel Sifun antum mendapatkan asobah. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Yaitu kopi Robusta Gayo dari Aceh. Nah, silakan dinikmati. Ada pantun apa? Penutup. Terasa terima kasih. Iya, enggak apa-apa, monggo. Kasih sesuai tema judul ya, monggo. Bismillah. Ya. Gayanya jangan lupa. Lihat bus di Terminal Daya. Nama busnya Bus Dahlia. Kita para santri yang berbudaya tidak lupa berakhlak mulia. Ya, barakallahu fiik. Tabarakallah. Naam. Ya, salaman lagi ya. Ya, salaman lagi enggak apa-apalah ya. Salaman lagi ya. Naam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Malam hari ini kita telah menyelesaikan ya final lomba pantun. Tersisa ada beberapa hadiah untuk penonton yang barakallahu fikum bisa membuat pantun. Ya, siapa yang ingin mencoba angkat tangan? Ayo, ini maju. Nah. Ya. Dihidupkan mic-nya. Sudah. Ya, namanya siapa, Mas? Mic-nya dekat. Abdullah Zain. Abdullah Zain. Dari mana, Abdullah? Sambas. Sambas. Sambas. Kalimantan, ya. Orang Sambas jago-jago pantunnya. Ayo, fadol. Abdullah Zain. Didekatkan. Nah. Janganlah menulis di atas kaca, tapi menulislah di atas meja. Janganlah menangis karena si dia, tapi menangislah karena ingat dosa. Ya. Bagus, Abdullah Zain. Ini hadiahnya. Mana? Sama aja. Sama aja. Ya. Siapa lagi yang mau mencoba? Masih ada 4 hadiahnya. Penonton yang mau berpantun, ya, maju, Yunus. Ya, fadal Yunus. Dari mana Yunus? Tegal. Tegal, ya. Pergi berjalan-jalan ke kota Mudur. Ketika pulang membawa surat. Tanamkanlah sifat jujur agar bahagia dunia akhirat. Ya, bagus. Buat Mas Yunus. Ya. Wantah jasa khair. Ya, salaman dulu ya, ya. Siapa lagi yang mau nyoba? Ya, itu. Ya, itu. Yang baju hitam. Ya. Ya. Sarungnya dirapin dulu sarungnya. Ya. Kayak habis ronda ini. Ya. Ya, dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Ada. Ah, ya. Namanya siapa, Mas? Gani. Siapa? Gani. Gani. Dari mana Gani? Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Gani, Sidoarjo. 2-3 buah mangga. 4-5 buah pepaya. Apabila Anda ingin masuk surga, maka tinggalkanlah dosa. Ya, salam. Gani buat Gani ya. Barakallahu fiik. Terakhir, siapa? Ya, baju kuning. Ya, dikirkan mic-nya. Tes-tes dulu. Tes-tes. Ya, siapa namanya, Mas? Ukasha. Ukasha dari mana? Bangil. Ukasha Bangil. Ya. Monggo, Ukasha Bangil. Jalan-jalan ke pantai. Tidak lupa bawa tikar. Bawa? Tikar. Tikar. Dekat kambingnya, enggak apa-apa. Nah, terus. Jika kamu ingin pandai, belajarlah sampai kelar. Ya, belajar sampai kelar, ya. Buat Ukasha Bangil. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, hadiah sudah kita bagikan, tinggal barakallahu fikum ada pantun penutup dari kami dewan juri, mohon dengarkan baik-baik. Anak ikan dimakan ikan, ikan berenang dalam perigi, perigi itu sumur bahasa lama ya. Anak ikan dimakan ikan, ikan berenang dalam perigi. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi bila sudah suratan, akan bersua lagi. Makan peyek, enak dan renyah. Beli di warung samping sekolah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja dari kami. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan supportnya para penonton semua. Dan juga pendengar setia radio Al-Bainah dimanapun berada. Ya, barakallahu fikum, di Indonesia ataupun yang di luar negeri. kami ucapkan jazakumullah khairan atas barakallahu fikum. Iya, semangatnya dan keinginannya untuk barakallahu fikum menyimak acara ini semoga bisa menghibur ya para pendengar semua malam hari ini dan juga memberikan inspirasi barakallahu fikum, juga memotivasi ya kita semua dan anak-anak muda untuk barakallahu fikum berkreasi untuk meningkatkan potensi mereka masing-masing. Barakallahu fikum, maka akhirnya kami memohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan bubar dulu, masih ada arahan dari Ustazuna, Ustaz Abu Ma'mar, Ustaz Imam Hafizahullahu Ta'ala wa ra'a. Kepada beliau kami persilahkan. Masih ada dari panitia, Ustaz. Ya, panitia menutup lomba ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyyi salihin wa usalli wa usallim ala al-mab'athin rahmatan lil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa bihadza intahayna min hadhihi al-musabaqah fa nuqaddim jazila syukri li fadilatil ustaz Abi Sufyan al-Musi hafizahullah wa aidan akhawaya الكرامين محمد في سبيل الله ومهند عبد اللطيف على قيامهم بلجنة التحكيم لهذه المسابقة فجزاهم الله خيرا وأيضا نقدم جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ أبي معمر إمام خالص على مشاهدته لهذه المسابقة وكذلك لا ننسى أن نقدم جزيل الشكر لجميع الحاضرين والمستمعين على استماعكم لهذه المسابقة فجزاهم الله خيرا وبهذا فنحن نوكل جميع لجنة المسابقة الأولمبيادية الرابعة نقول فبهذا اللقاء انتهينا من لقاءات المباراة الأولمبيادية فنقدم شكرا جزيلا لجميع أصحابنا من قسم الدين الثالث الخصوص على قيامهم بلجنة المسابقة فجزاهم الله خيرا على جهدهم ومساعدتهم لهذه وكذلك نقدم جزيل الشكر لجميع الأساتذة على عنايتهم ومساعدتهم لمثل هذه المسابقة فجزاهم الله خيرا أيضا وكذلك لا ننسى أيضا نقدم جزيل الشكر لجميع الإخوة المشتركين في هذه المسابقة أو في هذه المسابقات وأيضا المشاهد على مشاهدتكم وعلى اشتراككم لهذه المسابقة فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرغب بهذه اللقاءات فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل كما نسأله جل وعلا أن يجعل مأوانا ومأواكم جنة الفردوس الأعلى اللهم آمين هذا من عندنا وقبل أن نختم الكلام هنا بعض الأمور وبعض الملاحظات التي ستلقيها فضيلة الأستاذ أبو معمر إمام خالص حفظه الله تعالى هذا عام للجميع أو لتربية الشباب خاص وهذا الاجتماع خاص لتربية الشباب طيب sebelumnya sebelum Ustaz Imam menyampaikan ini ada amanah dari wali santri yang ikut mendengarkan siaran kita, ya, tolong disampaikan. Beliau menyampaikan pantun ya. Nah, buat santri-santri semua ini dapat kiriman ya. Nah, tolong dibacakan Ustaz. Nah, ya, dari Abu Thoriq Aceh. Ada yang kenal ya? Nah, nih pantunnya kayak gini ya. Kopi dipetik dari tangkainya, diseduh sedap nikmat terasa. Wahai syabab, mari memetik ilmu agama, duduk beradab di depan para asatidzah. Ya. Ya salam. Itu saja. Ada titipan dari pendengar kita, ya. Jadi harapan orang tua antum sangat besar di sini agar antum benar-benar serius belajar, ya, menimba ilmu sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat untuk umat, ya, dan barakallahu fikum keluarga semuanya. Mungkin itu dari kami. Selanjutnya kepada Ustazuna, Ustaz Imam, untuk memberikan beberapa arahan. Falyatafaddal.